wajah kamu cantik bukan main, bagaikan bidadari. Bila kamu menjadi milik orang lain, aku bisa edar. Sungguh aku cinta berat sama kamu, sumpahku demi Allah. Semoga saja kamu mau menerima cintaku, amin. Ya Rabbal Alamin, pastilah bahagia diriku bila dapat memiliki kamu. Apa saja permintaan kamu akan ku kabulkan buat kamu. Bila kamu menginginkan bintang, akan aku petikkan sekarang. Bila kamu menginginkan bulan, akan ku bulan depan. Aku minta maaf bila aku nyatakan cinta lewat surat. Mau bicara langsung tapi mulut lengket, aneh bin ajaib. Sampai hari ini aku masih gerogi bila jumpa kamu. Tambah juga malu karena belum ada jawaban darimu. Aku sungguh malu. Pastilah bahagia diriku bila ada jawaban darimu, bahwa kamu mengizinkan aku untuk kapel tiap malam. I'll be like